Pada segenggam impian yang kita banggakan, semesta mengajarkan untuk sedikit lebih sabar berdiam. Karena terkadang bukan suaranya yang mesti menggema, tapi upayanya. Kadang-kadang langkah bermimpi kita terlalu jauh. Mimpinya terlalu gayang. Tak kupedulikan luka dan rintangan, langkahku akan terus berlaga. Kesibukan menelan waktu. Kesibukan yang duniawi itu mengambil alih seluruhnya. Yang katanya menjamin kenyamanan untuk kelangsungan hidup. Ruang gerak jadi lebih sempit, bahkan seolah-olah tidak ada celah. Mau baca Quran, tapi ada tuntutan. Mau murojaah, tapi terkendala pertemuan. Akhirnya, terbengkalai. Kita kehilangan kesempatan yang sedikit itu. Padahal, jika setiap kalimat memiliki titik dan koma, maka seharusnya kesibukan pun ada jeda. Sesekali kita perlu menghela napas, merenungi kembali apa-apa yang tengah kita kerjakan. Apakah pada akhirnya akan sesuai harapan? Bagaimana jika tidak? Apakah pernah sadar bahwa pembuluh darah ini mengalir tanpa biaya? Apakah ingat berjuangnya hampir tidak ada sia-sia? Apakah pernah berpikir mengapa hidup ini begitu mudah? Padahal kita seringkali abai pada yang kuasa. Kita kerap lupa hidup kita tidak berakhir karena batas kematian. Kita akan kembali dihidupkan bersama keabadian. Yang menakutkan, kita tidak pernah dibuat tahu di keabadian mana kita abadi. Abadi dengan kepedihan atau dengan kebahagiaan. Yang menentukan itu semua adalah sebelum kematian menghadang, sebelum ajal menjemput. Apakah bersama kesibukan itu pernah kita luangkan untuk sejenak mengingat Allah? Maka langkah yang paling bijak adalah berusaha. Meski usaha itu kerap kali diperangi kesibukan, meski seringkali kita dibuat kewalahan. Yang harus kita lakukan hanya usaha untuk dapat menjadi ahli Al-Quran. Dan iring-iring doa itu yang akan menyertai ridho ilahi. Insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, والذي يتتعتع وهو شاق علي فله أجران. Siapa yang ingin mulai membaca Al-Quran dan dia saat memulai belum terbiasa, ada yang terbata-bata, ada yang berat mengucapkan hurufnya, di awal-awal masa penyesuaian dia dengan Al-Quran, kata Nabi, diberikan pahala 2 kali lipat orang yang lancar. Di depan sana ada banyak sekali jalan. Banyak sekali pilihan, banyak sekali kemungkinan. Setidaknya lembar demi lembar pernah kita perjuangkan. Tak peduli usia tergerus zaman, Al-Quran tetap nyaman dalam ingatan. Tak peduli aset dan tingkat pendidikan, kita semua perlu berjuang untuk menjadi ahli Al-Quran.